Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus kita bersyukur pada malam hari ini, di mana kita masih dimudahkan untuk berjumpa di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka sebuah amalan yang amat mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya alaihi salam, yakni talabul ilmi, menuntut ilmu, mendalami agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyir at-tallabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar aqidah atau tauhid dari kitab yang dikarang oleh Syekh Fauzan Habibullah, yakni kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan beberapa lafaz atau perkataan yang tidaklah pantas untuk kita ucapkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif di sini, al-mabahathu al-thalith. Pembahasan yang ketiga adalah tauhidul asma' wa sifat, yaitu tauhid al-asma' wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, taqaddama an bayyana anna tauhida salasata anwa. Dan telah lewat dari penjelasan kami bahwasannya tauhid itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah sebagaimana yang telah kita bahas pada kitab ini, yaitu ifradallah bi'af'alillah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah, yaitu kita menganggap bahwasannya yang menciptakan alam semesta ini adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki dan perbuatan-perbuatan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis tauhid yang kedua yang telah kita sebutkan adalah wa tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, nama lainnya adalah tauhid ibadah, yakni ifradallah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Kita wajib memberikan semua jenis ibadah yang kita kerjakan, apakah itu sholat, puasa, zakat dan yang lainnya dari seluruh jenis ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah wa tauhid al-asma' was sifat. tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan dijelaskan oleh mu'alib pada pembahasan ini. Dan ketiga, tauhid ini disimpulkan oleh para ulama hasil dari istiqra' wa tatabbu'. Ya, hasil dari istiqra' wa tatabbu', yaitu meneliti, mengamati ya Al-Qur'an, mengamati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para ulama menyimpulkan bahwasannya tauhid itu ada tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Jadi ini dalilnya. Kalau misalnya kita ditanya apa dalilnya, tauhid itu ada tiga, ya, maka kita jawab sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Nah, dalilnya adalah al-istiqra wa tatabbu, hasil penelitian, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama meneliti, ya, Al-Quranul Karim yang sebanyak 30 juz itu, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata mereka simpulkan bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Nah, dan pembagian ini ma'ruf di tengah-tengah para ulama, seperti para ulama ahli bahasa, ahli nahu, yang mereka membagi kalam atau al-kalimah menjadi tiga. Ya, sebagaimana yang kita ketahui atau yang pernah sebagian antum pelajari, bahwasanya anwa'ul kalimah, ya, macam-macam kata itu ada tiga, isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ya. Dan pembagian tiga jenis kata ini itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah. Akan tetapi ini hasil pengamatan. Ya, hasil pengamatan para ulama ahli bahasa. Dan ternyata susunan kalimat itu terdiri dari tiga unsur, ya, isim, na'am, fi'il, dan huruf. Begitu juga pembagian tauhid. Pembagian tauhid menjadi tiga bagian ini adalah hasil istiqra' wa tatabbu', hasil penelitian yang dilakukan oleh para ulama terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menyimpulkan bahwasannya tauhid itu ada tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Kemudian kata mu'alif di sini, wa qad takallamna 'anin naw'aini al-awwalaini minhu wa huma tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah. Dan sungguh kita telah membahas dari dua jenis tauhid yang pertama, ya, dari dua jenis tauhid yang pertama, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Li'anna kulla naw'in min hadhil anwa' jahadahu ta'ifatun minal bashar. Dikarenakan setiap jenis dari jenis-jenis tauhid ini ada kelompok dari manusia yang mengingkarinya. Ya, ada di antara manusia yang mengingkari na'am rububiyah Allah, tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan. Ada juga yang mengingkari uluhiyah Allah dari kalangan kaum musyrikin, yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ada juga kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, seperti kelompok Jahmiyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Kemudian kata mu'alif di sini, fa tauhidur rububiyah, maka adapun tauhid rububiyah, dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kita harus meyakini, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa melakukannya. seperti penciptaan, ya, menciptakan alam semesta beserta isinya, ini tidak lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meyakini na'am ada di sana pencipta selain Allah atau sekutu Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan alam semesta. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah atau Allah Subhanahu wa taala bersekutu mengajak yang lain untuk menciptakan alam semesta, maka dia ya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara rububiyah. Begitu juga seorang harus meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang mengatur alam semesta. Tidak ada pihak lain yang ikut campur, yang bekerja sama, yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengaturnya, dan tidak merasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta. Ya, amat ringan. Allah mampu menciptakannya, Allah mampu pula nanti menghancurkannya ketika hari kiamat ditegakkan. Allah juga mampu nanti na'am pada hari kiamat untuk membangkitkan manusia-manusia ya, dari manusia yang pertama sampai yang terakhir yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala ditiupnya sangkakala. Begitu juga seorang harus meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata yang bisa menghidupkan dan mematikan. Begitu juga dia harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang memberikan rezeki. Ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kata mualif di sini habibullah jahadahu al-mu'attilah alladzina ankaru wujudallah. Tauhid rububiyah ini diingkari oleh kelompok mu'attilah. Ankaru wujudallah, yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kadahriyah wal mulahidah, seperti kelompok Dahriyah. Ini sudah kita bahas. Kelompok Dahriyah adalah kelompok yang berkeyakinan bahwasannya ya, na'am kita diciptakan itu karena masa dan dibinasakan pula karena masa. Ya, ini kelompok Dahriyah. Nah, wal mulahidah. Ya, dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa minhum asyuyu'iyah fi asrina al-hadir. Di antara kelompok-kelompok yang menyimpang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok syu'i asyuyu'iyah. Kelompok ateis atau komunis. Ya, orang-orang komunis itu tidak meyakini adanya Allah. Ya, ini kelompok komunis. Dan alhamdulillah di negeri yang kita cintai ini kelompok komunis atau aliran komunis atau ateis ini termasuk ya aliran yang haram untuk hidup di negeri ini. Tapi tetap kita waspada. Ya, tetap kita waspada. Yang namanya kesesatan pasti dan pasti ya akan tetap ada. Dan akan tetap ada orang-orang yang na'am menghasungnya ya, yang membawahnya. Wa in kana juhuduhum lahu innama huwa fi dhahir mukabir minhum. Padahal ya, kelompok ateis ini atau komunis tatkala mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya ya, di zahir saja, di luar saja, karena kesombongan yang ada pada mereka. Wa illa fahum yakiruna bihi fil batin wa fi qararati anfusihim. Ya, padahal ya, hati-hati mereka, sanubari mereka ya, meyakini adanya pencipta. Ya, maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan hampir tidak ada ya, manusia yang mengingkari adanya Allah. Ya, kalaupun ada, itu sedikit. itu pun mereka mengingkari karena kesombongan yang ada pada mereka. Ya, pada hakikatnya hati-hati mereka meyakini adanya Tuhan, meyakini adanya pencipta. Ya, mustahil alam semesta yang begitu rapi, begitu indah, ya, tidak ada pencipta. Itu mustahil. Mustahil alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Itu sangat mustahil. Ya, pasti ada zat, ada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat dari akal. Ya. Lebih-lebih ditinjau dari sisi lain. Ditinjau dari sisi nakal. Dari sisi dalil. Ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim sangat banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Dialah yang menciptakan alam semesta. Wala in sa'altahum la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya mereka siapa pencipta mereka, pasti dan pasti orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini, mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dari sisi dalil dan banyak sekali, belum lagi na'am dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi yang lain pula, ya, dari sisi na'am fitrah. Ya, kata para ulama, fitrah yang sehat, yang masih salim, yang masih murni, yang belum dicampuri syubhat, yang belum dicampuri racun-racun, ya, pasti dan pasti dia akan meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu diciptakan di atas fitrah, di atas Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Setiap anak, anak siapa saja, apakah anak yang lahir dari rahim ibunya muslim atau orang kafir, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah alal Islam, di atas Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi atau menjadi Nasrani. Ya, kata para ulama, anak itu seperti kertas yang putih, bersih. Kedua orang tualah yang mencoret-coretnya. Mau ditulis apa? Ya, mau ditulis dengan tulisan yang bagus, yang berisi, yang berbobot. Ya. Atau dia akan menulis dengan tulisan yang tidak berfaedah, yang tidak baik. Ya, seorang anak itu, nah, pengaruh besarnya adalah orang tua. Kedua orang tua. Ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan, ya, kepada manusia. Jadi manusia itu ketika dilahirkan ke dunia ini, na'am, sebelum baligh, ya, dia dalam keadaan Islam. Ya, maka fitrah yang salim, fitrah yang sehat, ya, fitrah yang masih murni, dia akan meyakini, ya, bahwasanya alam semesta beserta isinya itu ada yang menciptakan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi yang lain pula, bahwasanya alam semesta dan beserta isinya ini ada yang menciptakan dari sisi hissi, dari sisi panca indera. Ya. Nah, seperti seorang yang berdoa. Betapa banyak kaum muslimin yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta sesuatu kepada Allah kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian banyak dalil, ya, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Nah, oleh sebab itu mustahil alam semesta yang begitu rapi ini, ya, Naam, begitu indah ini ya bumi. Di sana ada tumbuh-tumbuhan, di sana ada pegunungan, di sana ada laut, ada sungai. Ya, begitu teratur. Ya, ada makhluknya, manusia, jin, hewan-hewan. Ya, belum lagi langit, ya, galaksi, planet-planet. Ya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan peredarannya, tidak jatuh ke bumi atau tidak bertabrakan. Adanya siang dan malam silih berganti. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kata para ulama, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak ada penciptanya biasanya tidak beraturan. Tidak beraturan. Ya. Sebagai contoh misalnya, meja yang ada di hadapan kita ini begitu rapi. Ya, begitu rapi. Kita berkeyakinan meja ini ada yang membuatnya, yaitu manusia. Kita yakin, walaupun kita tidak melihat secara langsung. Ya, ada yang membuatnya. Mustahil meja ini terjadi begitu saja, bim salabim, jadi meja. Ya, mustahil. Ya, karena sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, itu tidak beraturan. Tidak mungkin meja ini jadi begitu saja. Disiapkan papannya, disiapkan pakunya, disiapkan palunya, kemudian tidak ada yang ngerjakan, tiba-tiba jadi, mustahil. Ya, begitu juga masjid yang kita ada beradanya di sini, mustahil masjid ini terjadi tiba-tiba. Tidak ada yang membangun pondasinya, tidak ada yang bangun tiangnya, tidak ada yang bangun atapnya, ya, tidak ada yang bangun dindingnya, pasti ada. Ya, ini contoh atau salah satu contoh. Ya, menunjukkan sesuatu yang terjadi dengan rapi itu ada penciptanya, lebih-lebih alam semesta yang begitu kompleks. Ya, yang begitu kompleks, ya, banyak sekali. Ya. Nah, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu mustahil alam semesta ini tidak ada penciptanya. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang mengingkari adanya Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, maka itu adalah bentuk kesombongannya. Seperti ya Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya. Fir'aun padahal dia makhluk Allah, ciptaan Allah. Dia tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan dia sendiri yang mengaku Tuhan. Ya, Fir'aun mengaku Tuhan, minta disembah. Ya, di zamannya. Ya, padahal di hati Fir'aun, di sanubari Fir'aun, ya, meyakini ya dia itu adalah sekedar hamba saja. Dan dia meyakini bahwasanya ada pencipta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah abadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluha. Wajahadu biha, Fir'aun dan orang-orang yang bersama Fir'aun, ya, mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaiqonatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka itu meyakini, mengiyahkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tidak mau mengakui adanya Allah? Zulman wa ulwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena kezaliman dan karena mereka sombong. Ya. Jadi orang-orang komunis itu ya, pada hakikatnya di hati-hati mereka itu pasti mengakui ya, alam semesta ini ada penciptanya. Karena kesombongan yang ada pada mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Ya, mereka tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif di sini, idza yuqal wujudu makhlukin biduni khaliqin. Karena tidaklah masuk akal adanya makhluk tanpa pencipta. Ya, adanya makhluk tanpa pencipta. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqas samawati wal ard bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu yang menciptakan? Ya. Ini kemungkinan yang pertama dan ini mustahil. Ya, apakah manusia itu makhluk atau alam semesta ini tidak ada pencipta? Am humul khaliqun atau mereka menciptakannya sendiri? Ini lebih mustahil lagi. Ya. Dia asalnya tidak ada mau menciptakan dia sendiri, mustahil. Yang pertama mustahil, ya. Alam semesta tanpa pencipta. Yang kedua lebih mustahil lagi. Dia menciptakan dirinya sendiri, itu mustahil. Lebih mustahil lagi. Ayat ini, ya, ketika didengar oleh seorang sahabat yang pada saat itu masih kafir, Jubair bin Mut'im, yang mendengar ayat ini dalam surat At-Tur ini, hati beliau tergoncang. Beliau mengatakan, "Kada qalbi ayatira." Hampir-hampir hatiku itu terbang, tergoncang. Yang mendengar ayat ini, tersentak beliau. Kaget, begitu dalam maknanya, sehingga mendengar ayat ini beliau masuk Islam. Ya, beliau sahabat Jubair bin Mut'im ini masuk Islam. Nah. Kemudian kata mu'alif di sini wal qismu tsani, dan jenis yang kedua, wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Nama lainnya adalah tauhid ibadah. Ini masuk dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Artinya kita harus mempersembahkan, memperuntukkan semua segala jenis ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ya, bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan sanjungan, riya dan sum'ah. Bukan pula ya, ibadah tersebut dipersembahkan untuk berhala. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Jadi segala jenis ibadah kalau itu masuk ke dalam lingkup ibadah, dan ini masuk dengan ibadah yang disebutkan oleh para ulama adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibballahu yarallah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya, sebuah nama yang menyeluruh, yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, begitu juga yang dicintai dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu ibadah, baik bentuknya perkataan ataupun perbuatan. Dan di antara tanda sesuatu itu ibadah, sesuatu itu Allah cintai dan ridhoi, kalau Allah perintahkan. Dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah yang memerintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan, maka itu pasti ibadah. Mustahil Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu yang itu maksiat. Itu mustahil. Ya, setiap perintah Allah, setiap perintah Rasulullah pasti ibadah. Ini ciri ibadah. Ciri sesuatu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ciri yang kedua adalah kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang untuk dipalingkan, ya, untuk diberikan kepada selain Allah, maka menunjukkan sesuatu yang dilarang untuk dipalingkan itu menunjukkan dia adalah ibadah. Ya, tinggal kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak atau sekian banyak ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menunjukkan itu semua adalah ibadah. Maka semua ini harus kita persembahkan, harus kita berikan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan, ya, tidak mengharapkan pujian, ya, dari manusia. Kemudian jahadahu aktsarul khalqi, tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang mayoritas manusia mengingkarinya. Mayoritas manusia. Wa huwal ladzi ba'atallahu bidda'wah ilaihi rasulah wa anzala kutubah. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkan tauhid ibadah dan menurunkan kitab-kitabnya. Itulah di antara hikmah yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menurunkan kitab-kitabnya, juga menurunkan manusia yang menyampaikannya dari kalangan para rasul. Ya, tujuannya adalah untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudallaha wajtanibut tagut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus pada setiap umat, setiap kelompok manusia seorang rasul yang misi utama, tujuan utama para rasul yang diutus ke tengah-tengah umatnya adalah an ibudallaha wajtanibut tagut, agar manusia itu naam beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendakwahkan tauhid agar mereka meninggalkan berhala-berhala, agar mereka meninggalkan kesirikan-kesirikan, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad jahadahu al-musyrikuna qadiman wa haditsan. Dan tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah ini telah diingkari oleh kaum musyrikin baik di zaman dahulu maupun di zaman sekarang, bahkan lebih parah di zaman ini. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama kesirikan di zaman sekarang itu lebih banyak dan lebih parah, ya, dibandingkan dengan kesirikan di zaman dahulu. Kalau orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka melakukan kesirikan pada saat mereka senang. Ya, pada saat mereka bahagia, tenang, senang, nyaman. Kalau mereka mendapat musibah, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang-orang dahulu. Tapi kalau kesyirikan di zaman ini tidak hanya pada saat senang, tenang, bahagia, pada saat sempit, pada saat musibah pun tetap melakukan kesyirikan. Ya, buktinya mana? Ya, lihatlah. Ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami, ya, ketika terjadi, ya, banjir besar. Malah ada komentar-komentar dari mereka mengatakan kita kurang sajennya. Padahal sudah dapat musibah. Nyawa sudah melayang, harta benda sudah hilang. Ya. Masih meyakini padahal sudah dikasih musibah. Allah Subhanahu wa taala mengasih musibah kepada orang-orang yang beriman itu dalam rangka teguran. Sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah, tujuannya agar mereka ingat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyimpulkan, ya, kita kurang sajennya. Sehingga penguasa laut selatan, penguasa gunung itu, penguasa laut itu, penguasa tempat itu marah. Ya. Sehingga mereka, ya, berbondong-bondong naam melakukan sedekah laut. Menyembelih sapi, menyembelih kerbau yang kepalanya dibawa ke tengah laut atau ditanam di sebuah tempat. Tujuannya agar penghuni itu tidak marah, tidak lagi terjadi tsunami, tidak lagi terjadi gempa bumi, tidak lagi terjadi sesuatu yang, ya, menakutkan bagi mereka. Ini kesyirikan zaman sekarang lebih parah dan lebih banyak, ya, lebih parah dan lebih banyak. Kemudian kata mualif di sini, wajuhuduhum lahu yatamatsalu bi ibadatil asjar wal ahjar wal asnam wal kubur wal adrahah wa ibadatil masayikh asufiyah bi i'tiqadin naf'i wal khairi fihim min dunillah azza wa jalla mimman yantasibuna ilal islam zauran wa buhtana. Dan pengingkaran mereka, ya, kepada tauhid uluhiyah itu terwujud dalam bentuk beribadah kepada pepohonan. Ya, beribadah kepada pepohonan. Beribadah kepada pepohonan tidak harus menyembahnya. Tidak harus sujud kepada pohon itu. Ya, menyembelih sesuatu, menyembelih kambing, menyembelih sapi atau menyembelih hewan, kemudian diberikan kepada pohon itu atau penunggu yang ada di pohon itu, ini termasuk ya kita telah melakukan kesyirikan. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak au kafar." Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan atau kekufuran. Ya, tidak harus sujud. Seorang na'am memberikan sesuatu kepada pohon itu sudah termasuk ya, dia telah melakukan kesyirikan yang besar. Walahjar, beribadah kepada bebatuan. Dan bahkan ada aliran, katanya aliran dinamisme atau animisme ya, yang menyembah benda-benda mati. Ya. Betul-betul syirik 100%. Bukan muslim dia. Ya, betul-betul musyrikin. Ya. Menyembah batu, menyembah pepohonan. Wal asnam, menyembah berhala. Wal kubur, menyembah kuburan. Begitu juga menyembah kuburan. Ya, tidak harus seorang itu sujud di sana. Ya. Dan yang dimaksudkan oleh para ulama, seorang itu melakukan kesyirikan kepada kuburan kalau dia meyakini penghuni kubur itu bisa memberikan manfaat dan bisa na'am menolak kemudaratan, atau dia meyakini penghuni kubur itu bisa menyampaikan keinginan-keinginannya, hajat-hajatnya kepada Allah. Ya, dan ini banyak na'am terjadi pada orang-orang sufi ya. Allahu ta'ala alam isyab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.